Tukang teh rek bebeneran, nyai mi cinta ka akang, padak sakieu lilana, anjeun bareng bebeketan. Mejar teh rek ngadagoan, bari sati padu dua awan. Sadiaan hayang nyenangkeun salira, ngalamun rek hirup baja, rek ngawangun rumah tangga, tersangka tegening tersangka, kalah ka nimba cimata. Dua hati mi cinta ukur kanyai, saksina langit jeung bumi, lain geus janji pasini, rek nembang kawis sajati, tersangka tegening kiwari, ngajadi macar teh rek ngadagoan, bari satia ka akang, nyatana bet ka nyahoan, anjeun geus padu dua. Jangan sukan teh rek pepenan nyanyi cinta ka akan padah sakia lilana anjen barang deuteuk datang macar teh rek ngadang. Terima kasih.